Faslun. Wa ammala allati li nafyil jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Wa ta'malu amala anna fatansibul isma wa tarful khobar. Bisarti ayyakuna smuha wa khobaruha nakirataini wa yakuna smuha muttasilan biha. Fa in kana smuha mudafan aw musabbahan bil mudafi fa huwa mu'rabun mansubun. Nahu la sahiba ilmi mamkutun wala tali'an jabalan hadirun. Qala syarih faslun. Fil kalami ala la al-amilah amala inna utusamma la tabarru'ah la tabri'ah wala anna fiyadil jinsi wala al-mahmulah ala inna kila wal awla takbiru bidhalika li'anna al-amilata amala laysa qad takunu nafiyatun lil jinsi wa qad yujabu anhu bi'anna nafiyata lil jinsi fi istilahihim la tutlaku illa la tabri'ah wal istilah ya'tabiru fi maqamit takhatabu fatakbiru bi fi maqami takhatibi fata takhattubi fatabiru bihi la i'tirad alaih wa ma la allati li nafil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis bihi la yabqa fardun min afradi faraja biha al-amilah amala laysa wa tusamma la nafiyah al-hijaziyah li annaha wa inna fatil jinsi ghaliban nafatil jinsa ghaliban lakin ala lakin la ala tansisi bal ala sabilil ihtimal wazuhur wazuhur wa kharaj ala sabilil ihtimal wazuhur wa kharaja la annahiya fa innaha tahtassu bil mudari wa tajzamu wa zaidatun fala ta'malu say'an li adami ihtisasiha bil asma'i nahu ma manaka la tasjud bidalil sukutiha fi ayati sad wa sadda i'maluha ka qauli syair laulam yakun atfana laulam yakun watafanu lazunuban laha lazunuban laha izan lilam zu ah sabiha am izan izan nalama zu ah sabiha amron ay laulam yakun laha zunuban wa jumlatan ma zakarahu nahwiyun min aksamila nafiyah sita wal aula wal ula na wal awal nafiyatun al-jinsi wa hiya al-mazkuratu fi hadzal bab wasani hijaziyah wa hiya al-mazkura fi babil huruf al-musabbihatu bilaysa al-musabbahatu bilaysa wasalis al-atifah ka a'ti zaidan la akhahu wasata'ti fi babil ataf ar-rabi al-waqiah fi al-waqiah huruf jawabi munaqasan munaqadan linikma wa yaksaru hasful jamali ba'duha kasairi hurufil jawabi yuqalu ja'a zaidun fatakul la wal asru lam yaji wal khamis al khamis al mutarada bainal jari wal majuri finahu ji'ta bila zada wa qadabta min la syai wa tusamma min wa qadibta min la syai wa qadibtu min la syai wa tusamma min haythu innal amal tuhtaha za'idatun tahottoha za'idatun wa in takhattaha za'idatan wa in ikhtalla makna bi isqatiha wal kufi yuraha isman bi makna ghairu mudafan lima ba'dahu wal mutarada bainal waw wa ma'tufaha nahu ma ja'a zaidun wala ahuhu wa yusammunaha za'idatun aidan wa yusammunaha za'idatan aidan wa laysat bi za'idatin ijtima'uhuma faqat maji'uhuma fi halin oh albatta iza law kila maja'a zaidun wa akhuhu ihtamalu nafin maji'ahuma mutlaqan fi kulli halin wa nafin maji'ahuma fi hali ijtima'ihima faqat wa ma hadha la yasirul kalamu nassan fil makna al-ula al-awwal bihilafi qawlihi ta'ala wa ma yastawil ahya walal amwat wala ihtisamu zaidun wala akhuhu fa innaha fihima za'idatan la mujarrad ta'kid li'anna al-istiwa wal makhsu wal khusumat wa nahwihima minal umurin nisbiyah allati la tatasawwar illa min isnaini faksar al-qismu sadis al-waqi'ah fi ghairi dhalik fan la talaha mustaqbil fil makna kaqawli syair wallahu nadabtuhum ba'daha saqar au mudari nahu la yakumu zaidun lam yajib tikraruha wa intalaha fi'lun madin lafzan wa makna au jumlatan ismiyatan sadruha nakirah lam ta'mal fiha la au ma'rifah wajaba tikraruha 'alal asah nahu fala saddaqa wala shalla la fiha qaulun wala hum anha yunzafun lasyamsu yanbaghi laha an tadrukal qamaru wala laila sabiqun nahar wajibu tikraruha aidan in dahlat 'alal khabari mutlaqan nahu zaidun la sha'irun wala katibun wa bikrun la indaka wala fiddar au alanat au hal mufradaini man sajaratan min sajaratin mubarakatin zitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin wajidun la dahikan wala bakian wala saniya fi jami zalika zaidah. Paham nih yang bacanya nih? Gak paham ya? Ya kelihatan dari Eropnya. Ya kalau Eropnya jarang salah ya. Paham. Kemudian pasal berikutnya telah selesai dari kita pembahasan tentang inna dan akhwatnya. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Faslun wa ammala allati li nafil jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Fasal, adapun la yang menafikan jenis yang disebut dengan apa? La li nafil jinsi, maka dia adalah la yang dimaukan dengannya penafian seluruh jenis ala sabili tansis, ya, dengan cara yang tegas mencakup seluruhnya, tidak ada ihtimal. Seperti kalau dikatakan ya la rajula fiddar, ya di situ jenis laki-laki dinafikan dari rumah tersebut dan tidak ada di sana kemungkinan bahwasanya dua mungkin, tiga mungkin enggak. Ya. La yang dikendaki dengannya penafian seluruh jenis. Ya, ala sabili tansis. Ya, mungkin dengan tegas lah, tidak ada ihtimal. Ya, berbeda dengan la nafiyah al-hijaziyah, ada ihtimal. Kalau dikatakan la rajulun fiddar, mungkin dua ada. Ya. Bisa dimaukan dengannya tidak ada seorang pun di rumah, bisa juga dimaukan dengannya tidak ada satu orang, dua mungkin gitu. Berarti ada ihtimal di situ. Adapun la nafiril jinsi itu penafiannya ala sabili tansis. Ya. Penafiannya menyeluruh. Ya. Tidak ada ihtimal ataupun tidak ada yang keluar dari penafian tersebut. Ya. Wa ta'malu 'amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabar, dan dia la nafil jinsi beramal sebagaimana amalannya inna menasabkan isim merafakan khabar bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini, dengan syarat agar isim dan khabarnya nakirah. Itu yang pertama, syarat dari la nafil jinsi agar isim dan khabarnya nakirah. Syarat yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha, agar isimnya bergandengan dengan la, datang setelah la, tidak dipisahkan oleh sesuatu yang lain. Ya, fa in kana ismuha mudhafan, kemudian hukum berikutnya, kalau isimnya mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka dia isimnya mu'rab dan mansub. Contoh isimnya la nafil jinsi yang mu'rab, la sahiba ilmin mamqutun. Ya. La nafil jinsi ta'malu 'amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar sahiba ismu la mansub 'alamat nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilayhi mamqutun khabar la nafil jinsi marfu'. Ya, contoh dari musyabbah bil mudhaf yang diserupakan dengan mudhaf adalah la tali'an jabalan hadirun. Ya, rupanya bagaimana? La nafil al-jinsi tali'an ismullah nafil al-jinsi mansub wa alamat nasbi al-fathah wa huwa ismu fa'il ya'malu amal al-fi'li wa fa'iluhu dhamirun satir fihi jawazan taqdiruhu huwa jabalan mahfulun bih mansub hadirun khabar la nafil al-jinsi marfu' alamat rafi al-dhammatu zahiru ala akhirihi. Kita baca syarahnya. Qala al-musannif, qala al-muallif rahimahullah ataupun qala syarih rahimahullah, faslun fil kalami ala la al-amilati amala inna. Fasal tentang pembahasan la yang beramal seperti amalannya inna. Dan lam ini juga disebut dengan la at-tabri'ah. Maknanya sama sih, nafialil jinsi. Ya. Untuk menafikan khobar dari isimnya. Tabri'ah kan dari baro'ah, melepas khobarnya dari isimnya. Kalau dikatakan la taliba ilmin mamqutun, al-maqtu dinafikan. Iya kan? Yubro' dilepas dari apa? Talibu ilmin. Iya. Wala nafiyah lil jinsi, dan juga disebut dengan la an-nafiyata lil jinsi. La nafiyah lil jinsi juga dinamakan dengan nama la al-mahmulata ala inna, la yang dibawa kepada inna. Qila wal aula ta'biru bidzalik. Ada yang mengatakan, tapi sini syaratkan bahwasanya pendapat ini lemah karena disebutkan dalam bentuk qila. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih tepat, yang lebih utama adalah ungkapan dengan itu, yaitu dengan la al-mahmulah ala inna. Ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih tepat namanya adalah la al-mahmulah amala inna, la yang dibawa kepada amalannya inna. Apa alasannya? Alasannya li'anna la al-amilata amala laisa qad takunu nafiyatan lil jinsi. Alasannya karena la yang beramal seperti amalannya laisa juga kadang fungsinya menafikan jenis. Kalau disebut dengan la nafil jinsi, kemudian bagaimana dengan la al-amilah amala laisa yang terkadang dia menafikan jenis juga. Sehingga untuk membedakannya katanya sebaiknya disebut la al-mahmulah amala inna. La al-mahmulah ala inna untuk membedakan dengan apa? Laisa. Tapi ini pendapat lemah. Wa qad yujabu anhu bi anna nafiyata lil jinsi fi istilahihim la tutlaqu illa ala tabri'ah. Dan dijawab sanggahan ini bahwasanya an-nafiyah lil jinsi, ya an-nafiyah lil jinsi dalam istilah mereka ahli nahu tidaklah digunakan kecuali kepada at-tabri'ah. La at-tabri'ah sudah enggak mungkin apa tersamarkan dengan laisa ataupun la yang bermakna laisa. Tidak mungkin ketika disebut la nafil jinsi, ya maksudnya la at-tabri'ah, bukan la yang beramal seperti amalnya laisa. Ya. Wal istilahu yu'tabaru fi maqami takhatubi, dan yang nama istilah itu dianggap dalam maqam takhatub pembicaraan. Sudah menjadi istilah kok. Yes. Ketika disebut la nafil jinsi sudah tergambar yang dimaukan apa. Ya. Tidak mungkin di situ masuk la allati ya'mal amala laisa. Fata'biru bihi la i'tiradu alaihi, sehingga ungkapan dengan an-nafi lil jinsi tidak ada sanggahan padanya. Tidak ada sanggahan yang kuat. Wa amma la allati li nafil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Adapun la yang menafikan jenis, maka dia adalah la yang dimaukan dengannya penafian seluruh jenis. Ala sabili tansis, dengan cara tansis, penafian yang menyeluruh, tidak menyisakan yang lainnya. Bihaitsu la yabqa fardun min afradih, di mana penafian ini tidak menyisakan ya satu pun dari satuan-satuan yang ada di bawahnya. Ketika dikatakan la taliba ilmin mamqutun, ya tidak ada di sini al-maqt, ya itu dinafikan dari seluruh talibul ilmi. Ya. Tidak ada satupun dari satuan-satuannya yang terkena apa al-maqt, dinafikan. Ya. Kalau pada dalam contoh la rajula fid dar, di sini tidak ada satupun orang yang tersisa di rumah tersebut, semuanya tidak ada. Ya. La yabqa fardun min afrodi, tidak tersisa satupun dari satuan-satuannya. Semuanya ternafikan. Ternafikan dari keberadaannya di rumah tersebut. Fa kharaja biha al-amilatu amala laisa. Maka dengan an-nafyu lil jinsi ini, an-nafiyah lil jinsi, keluarlah la yang beramal seperti amalannya laisa. Wa tusamma lan nafiyata al-hijaziyata, dan la yang beramal seperti amalannya laisa, merafakan isim, menasabkan khabar. Sudah lewat ya? Sudah belum? Sudah kan? Ini la juga disebut dengan la an-nafiyah al-hijaziyah. La nafiyah al-hijaziyah. Adapun di sisi selain al-hijaziyah, mereka tidak mengamalkan la ini. Hanya orang-orang hijaziyah saja yang mengamalkan la ini. Sudah kita lewatkan bahasannya. Kenapa keluar la an-nafiyah al-hijaziyah ataupun la allati ta'mal amala laysa dari lil jins ataupun dari linafil jins? Li'annaha wa inna fatil jinsa ghaliban lakin la ala tansis bal ala sabilil ihtimal wa dhuhur. Karena dia la nafiyah al-hijaziyah, meskipun dia ya nafatil jins ghaliban, seringnya digunakan untuk menafikan jenis. La ala tansis, tapi tidak dengan cara tansis, tidak cara pasti ya penafiannya kepada seluruh satuan-satuan yang ada di bawahnya. Bal ala sabilil ihtimal wa dhuhur, bahkan penafiannya terhadap jenis itu sifatnya ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Wa dhuhur, dan makna yang zahir, karena melihat kemungkinan ataupun makna yang zahir. Ya, kalau dikatakan la rajulun ya fiddar, di situ ada makna penafian jenis, tidak ada seorang pun yang ada di rumah tersebut, tapi ada ihtimal yang lain, bisa mungkin dua orang ada gitu ya. Jadi la nafiyal hijaziyah, meskipun dia menafikan jenis, tapi tidak ala sabili tansis, ya tidak secara pasti menafikan satuan-satuan yang ada di bawahnya, bahkan di atas sisi ihtimal kemungkinan. Wa dhuhur, dan sisi yang lebih kuat dari sisi itu ya, meskipun lebih kuatnya untuk menafikan jenis, tapi ada ihtimal ya makna yang lain, yaitu bukan jenis, menafikan satu ya. Wa kharaja, juga keluar dari linafil jinsi la annahiyah, la annahiyah. Fa innaha takhtasu atau tukhtasu bil mudhari', karena la nahiyah itu dikhususkan bagi fi'il mudhari', seperti la tajlis ya la tadrib wa tajzimuh, dan dia pun menjazmkan fi'il mudhari'. Ini keluar juga. Sedangkan yang kita bahas adalah pada isim. Wa zaidah, juga keluar la azzaidah, la tambahan. Fala ta'amalu syai'an, maka la za'idah ini tidak beramal sedikit pun. Kenapa? Li'adami ikhtisasiha bil asma, karena la za'idah tidak khusus masuk pada isim. Sudah sering kita sebutkan bahwasanya huruf itu ada tiga macam, yang mukhtas ataupun ada dua macam, mukhtas dan mushtarak. Yang mukhtas, ada yang mukhtas bil fi'li, ada yang mukhtas bil ismi. Kemudian yang ketiga atau yang kedua, mushtarak. Ya. Di antara faedahnya, kata mereka, biasanya kalau huruf-huruf yang mukhtas itu beramal. Ya, seperti huruf jar, ini mukhtas bil ismi, maka dia beramal bil masjid. Ya. Ataupun yang mukhtas bil fi'li seperti lam, maka dia pun beramal. Adapun huruf-huruf yang mushtarak, maka tidak beramal. Seperti apa? Hal. Hal qama zaidun, hal zaidun qaim, ini enggak beramal. Umumnya seperti itu. Dan la az-za'idah ini tidak khusus masuknya kepada isim, juga kepada fi'il, sehingga tidak diamalkan. Dan dalam Al-Quran, ta'adduban disebut dengan apa? Silah. Ataupun taukid disebut dengan silah. Li'annaha yutawassal biha ila tazyin al-kalimah, ataupun yang lainnya. Karena dengan la tersebut, ataupun dengan la tersebut, bisa sampai kepada keindahan kalam dan juga makna juga taukid. Nahu, contohnya, contoh ma silah ataupun taukid yang dalam tempat yang lain disebut zaidah. Ma mana'aka an la tasjuda, ma man'aka an la tasjuda. Maknanya apa? Apa yang menghalangimu untuk sujud? Bukan untuk tidak sujud, bukan. Ya, faedahnya untuk memperindah. Ya. Kalimat dan juga apa? Taukid. Apa dalilnya bahwasanya la di situ silah? Bidalil suqutiha fi ayati sad. Dengan dalil bahwasanya la tersebut tidak disebutkan di dalam surat Sad. Disebutkan pada surat Sad ma manaka antas juda, ya kan? Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai tanpa la. Wa syadza i'maluha ka qawli syair dan syadz. Ya, syadz dalam istilah nahwu terkadang dimaukan menyelisih yang benar, terkadang dimaukan jarang dalam penggunaan. Syadz mengamalkan la zaidah seperti dalam ucapannya penyair, "Lau lam yakun ghatafanu la dhunuba laha idzan la lama dhu ahsabiha umara." Di sini la-nya zaidah, tapi diamalkan. Ya, seperti la nafilah jinsi, la dhunuba laha. Lau lam yakun ghatafanu la dhunuba laha, seandainya bukan karena ghatafan itu memiliki dosa, bukan karena tidak memiliki dosa, bukan. Seandainya bukan karena qabilah ghatafan itu memiliki dosa-dosa yang banyak, idzan lala madzu ahsabiha umara, niscaya orang-orang yang memiliki kedudukan akan mencela umara, Umar. Ya, di sini diamalkan la dzunuba, padahal dia zaidah laha khabarnya. Ai maknanya laulam yakun laha dzunubun, ya seandainya qabilahnya ghatafan itu tidak memiliki dzunub. Jadi makna la dzunuba laulam yakun ghatafan la dzunuba la laulam yakun laha tuh. Maknanya laha dzunub. La dzunuba la maknanya apa? Laha dzunub. Kenapa? La-nya zaidah. Wa jumlatu ma dzakarahu an-nahwiyyun min aqsamin lan nafiyah sittatun. Dan jumlah apa yang disebutkan oleh para ahli nahwu tentang macam-macam la an-nafiyah ada 6. Jadi la an-nafiyah itu ada 6. Al-awwalu nafiyatun lil jins, yang pertama la yang menafikan jenis, wahya al-mazkuratu fi hadzal bab, dan ini dibahas dalam bab ini. Ya. Yang kedua, athani al-hijaziyatun, la hijaziyah, wahya al-mazkura fi babil hurufil musyabbati bilaisa, dan ini disebutkan pada bab huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Apa saja? La, lata, kemudian in, apa? Ma. Oh, kalau lam jazim. Ya, in, ma, la, lata. Dimurajah kembali. Ya. Asalis, kemudian macam la nafiah yang ketiga adalah atifah. La yang sekedar huruf atof. Maknanya penafian, cuma dia huruf atof. Seperti a'ti zaidan, la akhoh, berilah zaid. Bukan saudaranya. Di sini maf'ul yang keduanya apa? Mahdhuf, ya. Karena a'ta yu'ti butuh kepada dua maf'ul. A'ta yu'ti a'ti. A'ti zaidan la akhahu. Beri. Ya, zaid bukan apa? Saudaranya. I'rabnya akha ma'thuf la nafiyah harfu 'athfin. Akhahu ma'thuf 'ala al-mansub, mansub itsluh. Wa 'alamat nasbi al-alif. Wa satati fi bal bil 'athf. Dan ini macam yang ketiga dari la nafiyah lil jinsi, yaitu al-atifah akan datang pada bab atof. Ar-rabi' al-waqi'atu harfa jawabin munaqidan li ni'ma. Yang keempat adalah la yang jatuh sebagai huruf jawaban, yang itu merupakan lawan dari lin-lina'am, afan. Bukan lin-ni'ma, lin-na'am. Ya, yang keempat adalah la yang jatuh sebagai huruf jawaban yang lawan, yang merupakan lawan ataupun bertentangan dengan na'am. Iya kan, huruf jawaban. Wa yaksuru hadzul jumali ba'daha, dan seringkali dibuang jumlah setelah la yang merupakan jawaban ini. Seperti kasairi hurufil jawab, seperti sebagaimana pada huruf-huruf jawaban yang lainnya. Yuqalu ja'a Zaidun, ketika dikatakan ja'a Zaidun, apakah Zaid datang? Fatakul, maka engkau jawab la. Dibuang apa? Jawabannya seringnya. Dicukupkan dengan la seringnya. La. Wal aslu asalnya adalah la lam yaji. Tidak, belum datang. Gitu. Al khamisu yang kelima, al mu'taridah bainal jari wal majrur. La yang dia menengah-nengahi, disisipkan antara huruf jar dan isim yang dijarkannya. Ya, pada contoh jitu bila zadin, jitu bila zadin. Di sini disisipkan la an-nafiyah antara huruf jar ba dengan majrurnya itu zad, bila zadin. Jitu bila zadin. Ya. Wa ghadibtu min la syai'in. Wa ghadibtu min la syai'in. Saya marah bukan karena apa-apa, enggak tahu tiba-tiba pengen marah gitu. Wa ghadibtu min la syai'in. Di sini disisipkan antara huruf jar dengan majrurnya dengan la. Wa tusamma min haitsu innal 'amil takhuddaha zaidatan, dan la ini yang disisipkan antara jar dan majrur. Ya. Dari sisi bahwasanya amil itu melampaui dia, melewati dia, tidak mengenai dia, disebut zaidah. Kan dilampaui oleh amil di sini bi la zadin. Ya, zadinnya di situ majrur dengan ba. Lamnya enggak dianggap, dilampaui, dilewati saja. Seperti enggak ada gitu. Seperti bizadin, bila zadin seperti bizadin. Min la syai'in seperti min syai'in, dilewati. Jadi la ini yang disisipkan antara jar majrur dari sisi bahwasanya amil itu melampaui dia, melewati dia, itu disebut dengan la zaidah. Tambahan saja. Adanya seperti tidak adanya pada lafaz. Wa in ikhtalla al-ma'na bi isqatiha, meskipun maknanya kalau dibuang la-nya rusak. Misalkan jitu bila zadin. Kalau dibuang jitu bizadin, berbalik maknanya. Iya kan? Yang dia maukan adalah saya datang tanpa bekal. Kalau dibuang la-nya jadi dengan bekal. Iya. Kalau dari sisi lafaznya dia zaidah, tapi dari sisi maknanya iya. Dia bukan tambahan kalau dari sisi maknanya. Wa in ikhtalla al-ma'na bi isqatiha, meskipun maknanya menjadi cacat dengan sebab dihilangkannya la tersebut. Wal kufi yaraha isman, dan orang Kufah memandang la tersebut yang disisipkan antara huruf jar dan majrur itu adalah isim dengan makna ghair, maknanya ghair mudhafan lima ba'dah, yang didhafahkan kepada yang setelahnya. Berarti bila zadin bi ghairi zadin. Makna bila zadin bi ghairi zadin. La di situ bi makna ghair wa huwa mudhaf, zadin mudhafun ilaih. Gitu. Inda al-Kufi. Wal mu'taridah bainal wawi wa ma'tufiha, dan juga la yang disisipkan antara wawu dengan ma'tufnya. Ya. Ada ma'tuf, ada ma'tuf 'alaih. Kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, mana ma'tuf 'alaihnya? Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, Zaid ini ma'tuf 'alaih, tempat diatofkannya yang setelahnya. Kemudian Amrun ma'tuf. Ya. Ada ma'tuf, ada ma'tuf 'alaih. Di antara la nafiyah adalah la yang disisipkan antara huruf wawu dengan ma'tufnya, berarti yang setelahnya, setelah wawu. Contohnya maja Zaidun wala akhuhu, maja Zaidun wala akhuhu. Zaid tidak datang, tidak pula saudaranya. Ya. Disisipkan di sini antara al-waw dengan apa? Ma'tufnya dengan la. Wa la akhuhu. Wa yusammunaha Zaidah, dan mereka pun menamai dalam contoh ini Zaidah pula. Wa laysat bi Zaidah al-battah, padahal kata beliau itulah bukan tambahan. Ya, la bukan tambahan. Idh law qila ma ja'a Zaidun wa akhuhu ihtamala nafya maji'ihima mutlaqa fi kulli hal wa nafya maji'ihima fi hal ijtima'iha faqat. Wa ma'a hadha la yasiru al-kalamu nassan fil ma'na al-awwal. Kemudian kata beliau pada contoh maja Zaidun wal akhuhu, inilah bukan Zaidah. Kenapa? Alasannya seandainya dikatakan maja Zaidun wal akhuhu dengan membuang apa? La-nya, itu beda maknanya. Iya. Kalau dikatakan maja Zaidun wal akhuhu itu mansus. Iya. Ternafikannya kedatangan dari keduanya. Maja Zaidun wa akhu. Zaid dan akhunya enggak datang dua-duanya. Enggak sendiri-sendiri, enggak dua-duaan. Secara nas ternafikan dengan ditambahkannya la. Adapun kalau dibuang la yang keduanya ataupun dibuang la-nya, tidak ada. Ya, kepastian penafian kedatangan dari keduanya. Idlau qila, seandainya dikatakan maja Zaidun wa akhuhu, ya tidaklah Zaid datang bersama saudaranya. Tuh, memungkinkan dari sisi bahasa Indonesia juga kelihatan kan? Tidaknya tidaklah Zaid datang bersama saudaranya. Memungkinkan Zaid sama saudaranya tidak datang, atau yang dinafikan kebersamaan dalam kedatangan. Ya. Seandainya dikatakan maja Zaidun wa akhuhu, tidaklah Zaid datang bersama saudaranya. Ihtamala nafya maji'ihima mutlaqo. Ini memungkinkan penafian kedatangan dari keduanya secara mutlak. Ya, ini apa? Zaid dan akhunya tidak datang. Nah, itu makna yang pertama. Fi kulli hal, dalam semua keadaan. Apakah berbarengan ataupun satu-satu tidak datang. Juga ihtamil ma'anan akhar. Wa nafya maji'ihima fi hal ijtima'iha faqat. Ataupun memungkinkan juga makna penafian kedatangan keduanya secara bersama-sama. Nah itu. Bisa dipahami gak nih? Ya. Jadi ucapanmu maja Zaidun akhuhu memungkinkan dua makna. Makna yang pertama, ya engkau menafikan kedatangan dari Zaid dan saudaranya secara mutlak. Apakah bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Gak datang yang jelas. Makna yang kedua, bahwasanya yang dinafikan adalah kedatangannya secara bersama-sama. Tidak menafikan kedatangannya satu-satu. Tapi kalau dikatakan tadi maja Zaidun akhuhu, ini secara nas jelas dinafikan kedatangan dari keduanya, apakah bersama-sama ataupun sendirinya. Wa ma hadza la yasiru al-kalamu nassan fil ma'na al-awwal. Nah, bersama dengan ini dia tidak secara pasti menunjukkan makna yang pertama, yaitu penafian secara mutlak, tidak. Ya, dia mengandung isi makna majazaidun wa akhu, tapi ada ihtimal yang lain. Nah, itu kan ada ihtimal yang lain. Tapi kalau dikatakan majazun wa akhu, jelas ini. Enggak datang kedua-duanya, apakah bersamaan ataupun sendiri-sendiri. Kalau dikatakan majazun wa akhu, mungkin enggak datang secara mutlak, tapi mungkin juga yang dinafikan kebersamaan di dalam kedatangan. Nah, itu sehingga la-nya di sini kata beliau bukan zaidah. Bi khilafi qawlihi ta'ala wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Berbeda halnya dengan contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Di sini la-nya adalah taukid ataupun silah. Ta'duban li kalamillah. Adapun pada selain ini dikatakan sa'idah. Ya, kita sebutin sa'idah biar antumnya faham. Ya. Wala ikhtasama Zaidun wa akhuhu. Tidaklah berdebat Zaid, tidak pula saudaranya. Iya. Di sini la-nya zaidah. Kenapa? Kalau dibuang tidak merusak maknanya. Lahta sama Zaidun wa lahu sama dengan lahta sama Zaidun wa khuhu, cuma ada tambahan apa? Taukid kalau ada la-nya. Fa innaha fihi ma zaidah. Sesungguhnya la pada keduanya, pada contoh ayat Al-Qur'an disebut dengan silah. Adapun pada contoh lahta sama Zaidun wa akhuhu, bisa kita katakan zaidah. Ya, kenapa beda dengan contoh yang sebelumnya? Ya, maja Zaidun wa akhuhu, tidak boleh di situ dibuang la-nya, adapun yang di sini boleh. Limujaru ditakkid, karena pada contoh ini la didatangkan sekedar untuk mentaukid, memberikan penekanan makna, makna penafian. Kenapa? Li'annal istiwa'a wal khusumata wa nahwaha minal umuri nisbiyah allati la tatasawwaru illa min isnaini fa'aksara. Karena al-istiwa, kesamaan, yaitu wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Tidaklah sama yang hidup dengan yang mati. Tidaklah sama Zaid dengan Umar misalkan. Tidaklah sama orang yang alim dengan jahil. Mesti ada pasangannya ya, ya. Juga al-khusumah, permusuhan, pertikaian, ini mesti ada lawannya. Ya. Dan yang semisalnya seperti ishtaroka, itu juga harus ada lawannya. Iya kan? Mashtaroka Zaidun wala Amrun. Lainnya Zaid dari situ. Dibuang pun gak rusak. Kenapa? Minal umurin nasabi nisbiyah. Dari perkara-perkara yang sifatnya nisbi. Yakni perkara-perkara yang terkait dengan yang lainnya. Tidak bisa tegak sendirinya, tapi terkait dengan lainnya, dengan yang lainnya. Seperti yang sama, tidak cukup ya satu orang, tapi harus terkait dengan yang lainnya. Ya, juga perdebatan. Itu terkait dengan yang lain kan, ini dengan ini. Kerjasama, ini dengan ini. Amrun nisbi adalah amrun muqayyadun, murtabatun bi ghairi, ghairu mutlak. Perkara yang muqayyad, dibatasi terkait dengan yang lainnya, tidak muqayyad. Ataupun perkara yang memiliki lawan, yang mana tidak tergambar, kecuali terjadinya dari dua orang atau lebih. Ya. Al-Qismu Sadis, macam yang ke-6. Ya. Al-Waqi'atu fi ghairi dhalik. Ini baca belum ini? Sudah ya? La yang jatuh pada selain itu yang telah disebutkan. Fa'intalaha mustaqbal, apabila diiringi oleh mustaqbal, fi'il yang menunjukkan masa yang akan datang. Fil makna, tapi hanya pada makna. Seperti ucapannya penyair, wallahi la azabathum ba'da saqaru. Demi Allah, ya mereka tidak akan disiksa setelahnya oleh saqar. Di sini azaba fi'ilnya fil madhi, tapi maknanya apa? Mustaqbal. Iya. Iya kan? Atau diikuti oleh fi'il mudhari. Contohnya la yaqumu zaidun. Saya ulangi bahwasanya macam yang keenam adalah la yang terjadi pada selain yang telah disebutkan di atas, yaitu la yang diiringi setelahnya oleh yang mustaqbal secara makna meskipun lafadznya madhi, seperti apa? Azaba. Wallahi la azabathum ba'daha saqaru, ataupun diiringi oleh fi'il mudhari. La yaqumu zaidun. Maka kalau seperti ini keadaannya, la diikuti oleh yang mustaqbal, apakah lafadznya ataupun maknanya atau kedua-duanya, yajibu takraruha, wajib untuk kita mengulang la. Wa intalaha fi'lun madhin lafdhan wa ma'nan au jumlatan ismiyatan sadruha nakira wa lam ta'mal fiha la au ma'rifa wajaba takraruha ala nasah. Selain lam yajid takraruha, ya tidak wajib mengulangnya. Jadi kalau la diikuti oleh yang mustaqbal, apakah maknanya seperti la wallahi ma'azabat sumba ala saqar, ataupun apa lafaz dan maknanya seperti la yakumu zaidun, maka lam yajib takraruha, tidak wajib mengulang la-nya, tidak wajib. Kalau mau diulang silakan, tapi tidak harus. Ya, titik. Wa intalaha fi'lun madhin lafdhan, apabila la diikuti oleh fi'il madhi secara lafaz dan makna, lafaznya madhi, maknanya madhi, atau diikuti oleh jumlah. Wa intalaha fi'lun madhin lafdhan wa ma'nan au jumlatun ismiyatun, atau diikuti oleh jumlah ismiyah. Sadruha nakirah, yang mana jumlah ismiyah ini awalnya nakirah, walam ta'mal fiha, kemudian la di situ tidak diamalkan, ataupun ma'rifah, ataupun jumlah ismiyah tersebut awalnya ma'rifah, wajaba takraruha 'alal ashah, maka wajib untuk diulang la menurut pendapat yang lebih sahih. Contoh la yang diikuti oleh fil madhi lafdhan wa ma'nan, fala saddaqa wa la shalla, enggak boleh berhenti iya pada satu saja tanpa yang lainnya, harus disebutkan diulang. Fala saddaqa wa la shalla. Contoh yang kedua, apa ini? Masuknya la kepada jumlah ismiyah yang sadrnya apa? Nakira. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Contoh yang ketiga, yaitu apa? Masuknya la kepada jumlah ismiyah yang sadrnya ma'rifah. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-lailu sabiqun nahara. Sabiqun nahari. Wajibu, itu tempat diwajibannya mengulang la. Ya, yaitu ketika apa? La diikuti oleh fi'il madhi lafdhan wa ma'nan, atau diikuti oleh jumlah ismiyah yang sadrunya nakirah atau sadrunya ma'rifah. Kemudian tempat berikutnya dari wajib mengulangnya la, wajibu takraruha aidha idza dakhalat 'ala al-khabari mutlaqa, dan juga wajib mengulang la apabila la masuk kepada khabar secara mutlak, ini. Secara mutlak tanpa ada syarat. Contohnya Zaidun la sya'irun wa la katibun. Iya. Di sini la masuk pada khabar itu syair, maka wajib diulang. La Zaidun la syairun wa la katibun. Ya. Ya. Wa Bakrun la indaka wa la fiddar. Ya. Wa Bakrun la indaka wa la fiddar. Ya. Kalau kita kepengennya cuma mensifati Zaid bukan syair, jangan pakai la gitu. Apa berarti pakainya? Zaidun laisa misalkan. Iya kan? Laisa syairan. Iya. Kalau pakai la harus ulang. Zaidun la syairun wala katibun. Bakrun la indaka wala fiddar. Au ala na'tin au halin. Iya. Ataupun masuknya la ini kepada na'at ataupun kepada hal. Ini juga harus diulang. Ketika la masuk kepada na'at ataupun hal yang mufrad, yang keduanya mufrad, karena yang namanya na'at dan ada yang jumlah, ada yang mufrad. Ya. Contohnya, contoh la yang masuk kepada na'at, min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak tumbuh di bagian timur, tidak pula barat, tapi di antara kedua-duanya, di antara timur dan barat. Ya. Di sini antara apa? Antara na'at. Ya. Zaitunatin syarqiyah cuma dinafikan. Ya. Ataupun syajarah, dari syajarah. Syajarah mubarakah. Ya. Itu zaitunah, bisa juga zaitunah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Waja'a Zaidun la dhahikan wala, jadi syarqiyah adalah sifat, ya. Sifat bagi apa? Syajarah atau zaitun, ya. Waja'a Zaidun la dhahikan wala bakian. Datang Zaid tidak dalam keadaan tertawa, tidak pula menangis. Ja'a Zaidun la dhahikan wala bakian. Antara apa? Hal di sini. Ya. Masuknya apa? Wawu ataupun la nafiyah kepada hal. Zaidun la dhahikan. La dhahikan. La dhahikan. Wajib diulang. Wala bakian. Kalau yang pertama tadi. La syarqiyah kepada sifat. La syarqiyatin. Isim nisbah dia. Sifat. Ya. Zaitunah syarqiyah. Tapi dinafikan. La syarqiyah. Wala athaniyah fi jami'i zalik zaidah. La yang kedua pada semua contoh ini disebut dengan zaidah. Ya. Wa ta'malu amala inna. Ya, sebelum kita lanjutkan kepada yang selanjutnya, ada yang bertanya kan? Qism, ya. Wala wala qism, kalau nau dan jenis itu ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan bahwasanya jenis itu adalah apa yang nau itu berjalan di bawahnya, ada yang dibalik. Seperti pisang itu jenis. Kemudian pisang ambon, pisang ini nau-nya. Ada pisang ambon, pisang apa lagi? Nah, itu nau-nya. Yang berjalan di bawah jenis. Ya. Kalau jenis sudah sering ya. Ya. Ada yang membalik. Ada yang mengatakan sama. Iya. Ada yang mengatakan sama juga. Ya, perlu dicek lagi. Yang lain? Jenis. Ya, dilihat di situ. Kelihatan amalannya. Ya. Ada syarat-syaratnya kan. La nafiyah jinsi itu masuknya kepada dua yang nakirah. La nafiyah hijaziyah juga ada syaratnya. Sudah kita lewatkan ya. Apa contohnya pada la nafiyah hijaziyah? La rajulun qa'iman ya. La rajulun qa'iman. Ini beda tuh. Mansub ya keduanya kan. La rajulun qa'iman. Dan juga dari sisi maknanya. Dilihat ya. Dari sisi zahirnya, lafadznya dilihat mana yang mansub, yang pertama datangnya dua. Iya. Ya belum selesai dari kita pembahasan la nafil jinsi nanti insyaallah. Yang lain enggak ada? Ya, dilanjutkan. Sunaqala syarih rahimallahu taala. Wa ta'malu amana in. Wa ta'malu amana inna limunasabatiha لها في إفادة المبالغة في النفي كما أن للمبالغة في الإثبات فيكون من باب حمل النذير على النذير والنقيد على النقيد فتنسب الاسم الذي هو المبتدأ لفظا أو محلا وترفع الخبر الذي كان خبر المبتدي ويسمى خبرها على الأصح. وقال سيبويه والجمهور إن كان اسمها معربا رفعت الخبر أيضا أو مبنيا له لا حول ولا قوة فهي اسمها واسمها حينئذ مبتدأ والخبر له لأنها لما ضعفت بتركيب لم تعمل إلا في اسمها فقط. وكان القياس ألا تعمل أصلا لأنها مشتركة بين الاسم والفعل. والأصل في كل حرف مشترك ألا يعمل شيئا، لكنهم أخرجوها عن الأصل وعملوها بشرط اجتماع أمور أربعة: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، إما تنكير الاسم فلأجل أن تدل بوقوعه في سياق النفي على العموم، وإما تنكير الخبر فلأجل ألا يخبر بالمعرفة عن النكرة، فلو دخلت على معرفة وجب إهمالها وكذا تكرارها كما مر. نحو لا زيد في الدار ولا أمر. وإما مجيء اسمها معرفة في ليها سما للمطي ولا أمية في البلاد ولا كسرى بعد اليوم ولا قيصر بعده. وقالوا عمر رضي الله تعالى عنه قضية ولا أبا حسن لها، يعني عليا رضي الله تعالى عنه. فمؤول بنكرة على حذف مضاف لا يتعرف أي لا مثل هيثم ولا مثل أمية ولا مثل كسرى ولا مثل قيصر. وهذه قضية ولا مثل أبي حسن لها، لأن مثل لتوهله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة، ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامها. وأما مجيء خبرها معرفة في نحو لا رجل أنت ولا موضع صدقة فأنت فيهما ولا موضع صدقة أنت فيهما ليس خبر لا، وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة خبر لا. وأن يكون اسمها متصلا بها خلافا لرماني أجاز إعمالها مع الفصل، وأن يكون مقدما على خبرها لضعفها في الأمر، لأن أمالها على خلاف القياس، فإن تقدم خبرها على اسمها وجب إلغاؤها. فمن شروط أمالها ألا يدخل عليها جار، فيجب الجر في نحو جئت بلا زاد وسمع إعمالها حينئذ في اسمها المفرد كجئت بلا زاد ببنائه على الفتح. فإن كان اسمها مضافا إلى نكرة كالمثال الذي سيذكره المصنف أو إلى معرفة وهو لا يتعرف، نحو لا مثلك أحد أو مشبها بالمضاف في تعلقه بشيء هو من تمام معناها، ويقال له الطويل والمطول والممطول، فهو مغرب لأن الإضافة ترجح جانب الإسمية فيصير الاسم بها إلى ما يستحقه في الأصل وهو الإعراب، منصوب لفظا أو تقدير كسائر الأسماء المعربة المنصوبة، نحو لا صاحب علم ممتكوت. هذا مثال الاسم المضاف، وإعرابه لا نافية للجنس تعمل أملاء تنسب الاسم وترفع الخبر. صاحب اسمها منصوب sahiba ismah ismuha mansubun biha wa alamatu nasbihi fathu akhirih wa alim wa ilmin mudafun ilaih mamkutun khabaruha wa huwa marfuun wa alamatu rafi dumma dummu akhirih mamkutun ismun ismu maf'ulin minal maqat wa huwa al-bughdi. Kemudian wa ta'malu 'amala inna, dan la nafiyah, la nafiyah lil jinsi, beramal seperti amalannya inna. Kenapa sih di sini diserupakan dengan inna? Li munasabati halaha fi ifadatil mubalaghah, karena adanya kecocokan dengan inna dari sisi faedah mubalaghah. Meskipun mubalaghahnya dari sisi yang berbeda. Ya, kalau la mubalaghah fin nafi, bersungguh-sungguh di dalam menafikan. Kama inna lil mubalaghati fil itsbat, sebagaimana inna digunakan untuk menunjukkan mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam menetapkan. Nah, itu dari dua pengertian ini ada munasabah. Fayakunu min babi hamlin nadhir 'ala nadhir wan naqib 'ala naqib, maka jadilah ini masuk pada bab membawa sesuatu kepada yang semisalnya ataupun membawa sesuatu kepada lawannya. Kalau membawa sesuatu kepada yang semisalnya, itu maknanya hamlu syai' 'ala syai' yushbihuhu wa yumatsiluhu ma'nan aw lafdhan. Ya, makna membawa sesuatu kepada yang semisalnya adalah hamlu syai' 'ala syai', membawa sesuatu kepada sesuatu yang lain yang menyerupai ataupun ada kemiripan dalam hal makna ataupun lafadznya. Nah, itu apa? Bobi dari hamlu an-nadhir 'ala nadhir, membawa sesuatu kepada sesuatu yang lain karena ada kemiripan ataupun keserupaan dalam makna ataupun lafadznya, sehingga hukumnya disamakan. Ya, seperti masuknya ziyadah in. In bisa dijadikan zaidah ketika datang setelah al-masdariyah dan al-dzarfiyah, karena diserupakan dengan in yang datang setelah ma'anafiyah. Seringkali datang in zaidah setelah ma'anafiyah. Ma'in. Ya. Kemudian di sana ada ma' yang lain. Ma' apa? Masariyah. Ada ma' mausulah. Karena dari sisi lafadznya ada keserupaan, jadi terkadang in zaidah pun datang setelah apa? Ma' al-masariyah dan ma' al-mausulah. Itu apa? Hamlun nadhir ala nadhir. Kenapa? Karena ada keserupaan dalam hal lafaz, meskipun maknanya berbeda. Juga contoh yang lain, masuknya lamul ibtida ya kepada ma'anafiyah, karena membawa ma'anafiyah kepada ma'al mausulah. Hukum asalnya lamul ibtida itu masuknya kepada ma'al mausulah. Hanya saja ma'anafiyah ini dari sisi surahnya bentuknya seperti ma'al mausulah, terkadang masuk juga apa? Lamul ibtida ini kepada la, kepada ma'anafiyah. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi hamlu wan naqib ala naqib, membawa sesuatu kepada lawannya. Ini juga kaidah juga. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala sab'un ijaf. Ijaf. Ya. Ijaf itu adalah bentuk jamak dari ajfa. Dia secara kias harusnya ya jamaknya ujuf, ujufun, ujufun. Seperti himar humrun, seperti hamra humrun. Ya, hamra humrun. Kenapa kau dijamakan dengan ijaf? Karena lawannya itu siman, gemuk, ya kan? Sab'un simanun, wazannya siman lawannya. Karena melihat lawannya itu siman gemuk, wazannya ketika dijamakan di atas fi'al, maka ijaf karena merupakan lawannya disamakan dengan lawannya, wazannya ijaf. Iya. Contoh yang lain, radhiya itu dibawa kepada sakhita, lawannya kan radhiya lawan sakhita. Sakhita itu muta'adinya dengan ala. Dan terkadang radhiya juga dimutaadikan dengan ala, bukan an. Kenapa? Karena membawa kepada lawannya. Seperti dalam ucapan idza radiyat alayya bani Qusair, radiyat alayya. Kenapa pakai ala? Hamlan ala naqidi. Gitu. Hamlun naqid ala naqid namanya ini. Ya. Ah, contoh yang berikutnya di sini la anafiyah. Ya, kenapa dia beramal menasabkan isim dan menasabkan khabar membawa kepada lawannya, iya kan? Kalau la nafiyah maknanya menafikan, kemudian lawannya apa menafikan? Menetapkan, disamakan dalam hukum. Nah itu, ini di dalam kitab Al-Asbah wa Nadha'ir itu dijelaskan. Ya, sepintas lah. Bisa dipahami enggak? Ya. Fatansibul isma alladhi huwal mubtada lafzan aw mahallan. Maka dia la nafi lil jinsi menasabkan isim yang mana tadinya dia sebagai mubtada, menasabkan baik pada lafaznya seperti la rajula, la taliba ilmin mamqutun, atau mahalnya seperti la rajula fiddar. Rajula mabni di al-fath, tapi mahalnya apa? Nasbin. Ya, nanti akan ada penjelasannya tentang apa isimnya la, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Wa tarfa'ul khabar alladhi kana khabar al-mubtada, dan dia la nafiyah merafakkan khabarnya yang tadinya dia sebagai khabar bagi mubtada. Setelah dimasuki la nafiyah, maka dia berubah menjadi apa? Khabar la nafiyah lil jinsi. Wa yusamma khabaraha, dan khabarnya disebut dengan khabarnya la nafiyah lil jinsi ala al-ashah, menurut pendapat yang lebih sahih. Ini menunjukkan adanya khilaf. Wa qala sibawaihi wal jumhuru in kana ismuha mu'raban rafa'ta al-khabar aidha. Kata sibawaihi dan jumhur, apabila isimnya itu mu'rab, apabila isimnya mu'rab seperti mudhaf mudhaf ilai ataupun musyabbah bil mudhaf, rafa'ta al-khabar, maka engkau merafa'kan khabarnya. La apa? Taliba ilmin mamqutun. Apabila isimnya mu'rab, engkau merafa'kan khabarnya. Ya. Au mabniyan, ataupun kalau isimnya saya ulangi, ataupun kalau isimnya mabni, ya. Ataupun kalau isimnya mabni, contohnya contoh isim yang mabni, la haula wala quwata, ataupun la rajula fiddar. Maka fahiya wasmu hadiyah la nafi'il jinsi bersama isimnya ketika itu sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ya, jadi saya ulangi bahwasanya kalau isimnya mabni seperti la haula wala quwata, maka dia la bersama isimnya ketika itu sebagai mubtada. Kumpulan la bersama isimnya sebagai mubtada. Khabarnya mahdhuf lahu. La haula lahu wala quwata lahu. Li'annaha, kenapa demikian? Li'annaha lamma du'ufat bitarkib lam ta'mal illa fismiha faqad. Karena dia la tatkala dia lemah karena ditarkib bersama isimnya, tidak lagi dia bisa beramal kecuali pada isimnya saja. Ya, sebagai mubtada berarti dia. Ya. Bukan. Jadi yang setelahnya lahu wal khabar lahu. Ya. Khabarnya jadi bukan khabar bagi apa? La saja. Ya, tapi keseluruhannya la dengan isimnya. Ya. Saya ulangi, la haula wala quwata illa billah, maka dia la bersama isimnya itu adalah mubtada. Dan khabarnya ya bagi duanya gitu. Ya. Atau lahu khabarnya. Ya. Lahu ya sepertinya. Karena enggak pas ini ismiha. Jadi khabarnya itu mahdhuf takdirnya lahu. Khabar bagi apa? Khabar bagi la haula. Lahu khabar bagi la haula. Iya, bukan khabar bagi la saja. Ataupun bagi haul. Alasannya karena dia lah ketika ditarkib itu lemah. Dan tidak dia bisa beramal kecuali pada isimnya saja. Ya. Ditarkib menjadi kuat. Ya. Ataupun ditarkib menjadi lemah. Ya. Wa kana al-qiyasu an la ta'mal aslan li'annaha musyarakah. Meskipun kiasnya bahwasanya dia lah itu tidak beramal sama sekali. Kenapa? Karena la termasuk huruf yang musyarakah, bisa masuk kepada isim juga kepada fi'il. Wal aslu fi kulli harfin musyarakin an la ya'mal syai'a, dan hukum asalnya huruf yang musyarak tidak beramal sedikit pun. lakinnahu makhrajuha 'anil asli wa a'maluha, hanya saja mereka ahli nahwu mengeluarkan, mengecualikan la nafil jinsi dari asalnya, dari asal huruf yang musyarak, dan mereka pun mengamalkannya. Bisyarti, syarat beramalnya la nafil jinsi ijtima'u umurin arba'atin, berkumpulnya empat perkara. Yang pertama, an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini, agar isim dan khabarnya nakirah. Amma tankirul ismi fali ajli an tadulla biwuqu'ihi fi siyaqin nafi 'alal 'umum. Adapun alasan dinakirahkannya isim adalah agar la dengan jatuhnya isim yang nakirah pada konteks nafi itu menunjukkan kepada umum. Agar la dengan isim yang nakirah ini menunjukkan kepada makna umum. Ya, kita sudah sering dengar kaidah usuliyah itu ya. Nakirah fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum. Kalau ada isim nakirah yang jatuh pada konteks nafi maka umum. La ilaha, ya semua ilah manfi. Nah, itu tujuannya kenapa isimnya harus nakirah. Agar la dengan isimnya yang nakirah ini pada konteks nafi menunjukkan kepada keumuman. Ya, ataupun agar la menunjukkan kepada keumuman dengan jatuhnya isim yang nakirah tadi pada konteks penafian. Wa amma tankirul khabari fali ajli an la yukhbar bil ma'rifah 'anil nakirah. Adapun alasan mengapa dinakirahkan khabarnya yaitu agar jangan sampai dikhabari dengan ma'rifah untuk yang nakirah. Agar jangan sampai dikhabari dengan yang ma'rifah untuk yang nakirah. Karena tadi disebutkan isim harus nakirah. Falau dakhalat 'ala ma'rifatin wajaba i'maluha atau ihmaluha. Di sini i'maluha keliru berarti ya. Seandainya la masuk kepada isim yang ma'rifah wajaba ihmaluha. Pada catatan saya di sini i'maluha. Maka wajib diihmal, la tidak diamalkan. Wa kadza takraruha. Kemudian kewajiban yang kedua ketika apa? La masuk kepada yang ma'rifah. Kewajiban yang pertama wajib tidak diamalkan. Yang kedua wajib takraruha, wajib diulang penyebutan la. Kama marra, sebagaimana telah lewat. Ya la fiha ghaulun. Ah, bukan la fiha ghaulun ya. Apa tadi? La. Ya la syamsu yang bagi laha antudrikal qamar walal laylu sadiqun nahar. Ya, contoh la zaidun fiddari wala amrun. Ya, dicontohkan lagi la zaidun fiddari wala amrun. Tidak boleh berhenti pada la zaidun fiddar. Kenapa? Karena isimnya la ma'rifah. Wa amma maji usmiha ma'rifatan, adapun ya biasanya ada saja yang keluar gitu sepertinya dari kaidah. Wa amma maji usmiha ma'rifatan, adapun datangnya isim dalam keadaan ma'rifah kemudian diamalkan la padanya. Adapun datangnya isim yang ma'rifah kemudian la di situ diamalkan, pada contoh la haisama lil mati, tidak ada haisam bagi mati ini, tunggangan ini, yaitu apa, unta-unta. Jadi haisam adalah seorang yang ahli dalam huda'ah, mengucapkan lantunan-lantunan untuk apa, mempercepat jalannya al-mati. Ketika tidak ada haisam, jalannya loyo. Ya, sehingga ketika ada unta yang loyo, diungkapkan ungkapan ini, la haisama lil mati. Wala umayyata fil biladi. Wala umayyata fil biladi, diamalkan di sini. Padahal masuknya kepada yang ma'rifah umayyah. Wala kisra ba'dal yaum, juga sama. Wala qaisara ba'dah, juga ucapannya. Pada qawli Umar, juga ucapannya Umar radhiyallahu anhu, qadhiyatun wala Abu Hasan laha. Ini adalah perkara yang tidak ada Abu Hasan padanya, itu Ali. Ini perkara yang sulit. Ya, kalau diungkapan-ungkapan ini berarti perkara yang sangat pelik. Qadhiyah la Abu Hasan laha. Ini adalah perkara yang tidak ada Abu Hasannya. Maksudnya perkara yang sangat pelik. Ya. Karena dahulu ketika ada perkara yang sulit, ketika ada Ali radhiyallahu taala anhu bisa dipecahkan. Sehingga menjadi istilah kalau ada perkara yang sulit dipecahkan, ataupun menjadi satu patah yang diungkapkan ketika ada perkara yang sulit untuk dipecahkan, rumit. Dikatakan qadhiyah la Abu Hasan laha. Yang dimaukan adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Fa mu'awwal, maka ini semua ditakwil, ya datangnya masuknya la kepada isim yang ma'rifah kemudian dia beramal itu mu'awwal binakirah. Isim yang ma'rifah tersebut ditakwil dengan nakirah. Ala hazi mudhafin la yata'arraf, dengan membuang mudhaf yang mudhaf ini tidak bisa menjadi ma'rifah meskipun diidhafahkan. Dengan menakdirkan adanya mudhaf yang tidak bisa menjadi ma'rifah meskipun diidhafahkan. Yaitu misal, ya misal, di antaranya misal. Misal ghair, La yata'ar, ya, la, berarti takdirannya la mithla Haitham, tidak ada yang semisal Haitham. Lil madhi, bagi tunggangan ini. Wa la mithla Umayyah, berarti kan maksudnya kepada yang nakiro kan, la mithla Haitham. Ya, kalau ada yang bertanya, ini kan Haitham ma'rifah, dia didofahkan kepada Haitham, harusnya ma'rifah juga, tidak. Misal adalah di antara isim yang mutawaghil fil ibham, tenggelam dalam keibhaman. Meskipun diidhofahkan tetap dia mubham. Tetap dia nakirah. Wala mithla Umayyata, wala mithla Kisra, wala mithla Qaisarah. Qaisarah. Kemudian pada contoh tadi, qadiyatun la abahasan fiha, laha adalah hadhi, tapi hadhi qadiyah. Qadhi itu sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Hadhi qadiyatun wala mithla. Wala mithla Abi Hasan laha. Wala mithla Abi Hasanin laha. Kenapa demikian? Li'anna mithla litawaghulihi fil ibham la yata'arraf fil idhofah. Karena mithl, karena tenggelamnya dia ya di dalam keibhaman yang sangat, maka dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan idhofah kepada yang ma'rifah. Thumma hudhifa, setelah itu dibuanglah mudhofnya itu mithl. Wa uqimal mudhofu ilaihi muqamah. Kemudian didudukanlah mudhof ilaihi pada maqamnya, pada kedudukannya tadi yang dibuang. Ya, mithl. Wa amma, sudah cukup lah, waktunya habis. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah, subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.